yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang di dalamnya ada istana-istana dari mutiara yang berlubang. Mutiara yang besar dan dilubangi, dan di dalamnya itulah istana yang sangat luas. Sehingga apabila seorang berdiri di sudut surga, tidak bisa melihat saudaranya yang ada di sudut lain karena jauhnya. Surga yang di dalamnya ada sungai susu, sungai madu, yang kerikilnya adalah mutiara dan debunya adalah minyak misik. Surga dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, di dalamnya ada bidadari yang cantik dan bening, saking beningnya nampak tulang betisnya. Lagi puasa gak boleh bayangkan. Subhanallah. Yang saking cantiknya diceritakan, apabila bidadari dari surga menampakkan jarinya ke langit dunia, baru jarinya saja yang kelihatan, maka redup sinar matahari, kalah sinarnya dengan bidadari surga. Surga yang di sana ada dipan-dipan yang tinggi. Apabila orang hendak menaikinya, dia pun merendah. Tatkala kita sudah naik, dia pun mengangkat tinggi kembali. Ada yang seperti itu di dunia? Surga yang di sana ada pasar. Ada pasar di surga. Apabila orang berangkat ke pasar kemudian pulang kembali, maka keluarganya menanyakan, engkau lebih indah dibanding ketika engkau berangkat tadi. Di dunia, orang yang pulang dari pasar biasanya wajahnya cemberut, karena tidak semua yang dilihat bisa dibeli. Tetapi di akhirat, pulang dari surga wajahnya lebih indah daripada sebelumnya. Surga yang orang terakhirnya masuk surga saja, bagiannya seluas langit dan bumi. Dikisahkan tentang orang yang terakhir masuk surga, dan dia orang yang terakhir dikeluarkan dari jahannam. Dia berdiri, dia bengong, dia melihat api neraka. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi, palingkan wajahku dari neraka. Aku tidak sanggup dengan asapnya neraka. Maka Allah katakan, apakah apabila engkau dipalingkan dari neraka, engkau tidak minta yang lain? Tidak, ya Allah. Palingkan wajahku dari api neraka. Maka dipalingkan wajahnya. Ternyata ditampakkan kepadanya sebuah pohon yang merindang, yang sejuk. Lalu orang itu pun mengatakan, ya Rabbi, dekatkan aku ke pohon itu agar aku bisa bernaung di bawah naungannya dan aku minum dengan kejernihan airnya. Maka dia pun didekatkan ke pohon itu. Kemudian diperlihatkan lagi pohon yang lebih rindang dan lebih sejuk. Orang itu pun mengatakan, ya Rabbi, dekatkan aku ke pohon yang lebih rindang itu agar aku bisa berteduh di bawah naungannya dan aku bisa minum dengan airnya yang jernih. Celaka engkau, wahai anak Adam, kata Allah. Bukankah engkau tidak minta yang lain? Ya Tuhanku, jangan kau jadikan aku orang yang paling celaka. Maka dia pun didekatkan ke pohon berikutnya, sampai pohon yang berada di dekat pintu surga. Lalu orang ini dikatakan kepadanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku mendengar suara kebahagiaan di balik pintu surga. Masukkanlah aku ke dalamnya. Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang terakhir masuk surga. Dalam riwayat yang lain, dia merangkak keluar dari jahannam. Kemudian Allah Ta'ala katakan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Lalu orang ini pun berjalan menuju surga. Dan dia pikir surga sudah penuh, karena dia orang yang terakhir masuk surga. Dia balik kepada Allah, ya Rabb, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah katakan, masuklah kamu ke surga. Dia berangkat lagi ke surga, kemudian balik lagi, ternyata dia pikirkan dalam khayalannya surga sudah penuh. Maka terakhir kalinya Allah katakan, masuklah kau ke surga dan bagianmu adalah seluas langit dan bumi. Ini orang yang terakhir masuk surga, bagiannya seluas langit dan bumi. Setelah dia masuk ke dalam surga, maka Allah Ta'ala perintahkan, mintalah. Kemudian dia meminta. Kalau perintahkan lagi, mintalah. Maka dia pun meminta sampai habis apa yang ada di benaknya. Mau minta apa dia bingung. Maka Allah katakan, itulah untukmu dan 10 kali lipatnya. Akal kita sudah membayangkan apa yang kita inginkan, semua sudah dipenuhi, diberikan oleh Allah Ta'ala dan 10 kali lipatnya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Surga yang di sana, apabila keluarganya selam dan masuk surga, bisa berjumpa. Maka kita nanti disuruh milih, dengan istri kita di dunia atau dengan bidadari di surga. Pilih yang mana? Yang di dunia udah sering. Akan tetapi istri kita apabila masuk surga tidak seperti istri kita ketika di dunia. Walaupun kita bisa mengenalinya, tetapi lebih indah daripada keadaannya ketika di dunia. Kalau di dunia saja sudah cantik, apalagi di surga. Dan lain-lain kenikmatan surga yang diceritakan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh karenanya, ketika baru saja diceritakan surga, maka Jibril pun diperintahkan, baik Jibril, coba lihat tentang surga. Setelah Jibril melihatnya, kemudian ditanya, bagaimana komentarmu tentang surga? Jibril mengatakan, ya Rab, tidak ada seorang pun yang mendengar cerita tentangnya, pasti dia ingin memasukinya. Tidak ada seorang pun yang mendengar cerita, baru dengar ceritanya, dia pasti ingin memasukinya. Kemudian surga pun dilingkupi dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban, berbagai macam larangan-larangan. Kalau mau masuk surga, ini kewajibannya. Masuk surga, tinggalkan ini. Lalu Jibril diperlihatkan. Wahai Jibril, coba lihat surga. Dilihatnya surga. Apa kata Jibril? Ya Rab, aku khawatir tidak ada seorang pun yang sanggup memasukinya. Karena banyaknya rintangan, jalan menuju surga itu penuh onak dan duri. Lain halnya dengan neraka. Ketika baru saja diciptakan neraka, maka Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril, lihat neraka. Kemudian dilihatnya neraka. Lalu Jibril ditanya, bagaimana komentarmu tentang neraka? Jibril mengatakan, tidak ada seorang pun yang mendengar cerita tentangnya, melainkan dia akan menghindar darinya. Lalu neraka pun dilingkupi dengan syahwat, dengan kelezatan, kenikmatan, maksiat. Maka diperlihatkan kepada Jibril, wahai Jibril, lihat neraka. Setelah melihat jalan menuju neraka sedemikian mudahnya, maka Jibril pun mengatakan, saya khawatir wahai Rabb, khawatir tidak ada seorang pun dari hambamu yang sanggup yang menghindarnya. Saya khawatir tidak ada seorang pun dari hambamu yang sanggup untuk menghindarnya. Maka Nabi SAW bersabda, hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin naru bis syahawat. Surga dilingkupi dengan perkara-perkara yang dibenci, sedangkan neraka dilingkupi, diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan semoga Allah hindarkan kita dari neraka. Di dalam buku ini 175 jalan menuju surga disebutkan. Jalan yang pertama agar kita bisa sampai ke dalam surga adalah bertauhid, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Bertauhid meninggalkan syirik. Kesyirikan yang ada di zaman Nabi, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah pohon besar, menyembah malaikat, menyembah Nabi, itu termasuk syirik. Di zaman sekarang, menyembah kuburan. Berapa banyak kuburan-kuburan wali dikunjungi. Bukan hanya berkunjung, tetapi dia minta kepada orang yang sudah dikubur. Dia minta kepada orang yang sudah mati. Apakah itu Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang. Saya khawatir kalau saya mati nanti ada Sunan Sulam. Jadi tidak boleh mengkeramatkan kuburan kemudian meminta-minta kepada orang yang sudah mati, itu syirik. Bahkan kemarin daurah di Mojokerto, saya mampir di Lapindo Brantas, lihat lumpur itu di sana udah tinggi, mungkin ada 12 meter dari jalan raya. Dijual CD tentang lumpur Lapindo, judulnya Lucy, Lumpur Sidoarjo. Lucy, Lumpur Sidoarjo. Di CD itu, kaset itu, video ditayangkan ketika masih sawah, kemudian dipasang bor, kemudian keluar lumpur sedikit, kemudian makin banyak, kemudian makin menyembur, bahkan menyemburkan api 37 km, sangat tinggi sekali. Orang-orang itu menghentikan lumpur Lapindo dengan kesyirikan. Orang-orang Hindu Buddha dengan pakaian mereka, bebek-bebek dilemparkan ke lumpur yang panas itu. Sian tuh bebek. Atau bebek salah apa? Orang Islam gak mau kalah. Orang Hindu lemparin bebek, orang Islam lemparin sapi. Pakai peci haji, pakai jilbab perempuannya, pakai baju koko, baris rapi, sapi digotong, diceburin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai tumbal itu sapi. Sumpir yang mengantarkan itu cerita, itu sapinya ada 3, kambingnya ada 7, 3 ekor sapi diceburkan. Ya, betapa syirikan sedemikian merajalela di tengah-tengah umat. Orang tidak paham apa itu tauhid, tidak mengerti akidah. Syirik ada di mana-mana. Bagaimana dia akan masuk surga kalau dia terbuat syirik? Karena Allah Taala tidak akan ampuni orang yang berbuat syirik kecuali bertaubat. Allah Taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Yani kalau sampai mati tidak bertaubat. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain yang Allah kehendaki. Termasuk syirik juga adalah ilmu sanad. Sudah 30 tahun ulama selalu ditolak. Datang di lumpur, belajar ilmu. Bagaimana sekali kedip mata, langsung ikut. Ini syirik. Inna ruha wa tiwala tashirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra dan telek-telek itu syirik. Masa hari ini pakai telek? Sekarang bukan pakai itu telek. Pakai apa? Pakai Daihatsu. Jangan syirik itu semua. Berkorban, jangankan sapi, jangankan bebek, lalat saja buat korban orang masuk neraka. Cuma korban lalat. Disebutkan dakhala rajulul jannata fi dubab wa dakhala an-nar rajulun fi dubab. Ada orang yang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum salamun. Ada dua orang yang melewati suatu kaum, di tengah kaum itu ada berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'a. Tidak boleh ada yang melewati berhala itu kecuali mengorbankan sesuatu. Faqalu li ahadihima. Maka berkatalah kepada salah seorang dari dua orang yang lewat tadi, qarrib. Berkorbankan kamu, berkorbanlah kamu. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak punya sesuatu untuk korban. Qalu lahu, lalu mereka berkata kepada orang ini, qarrib walau dzubaban. Berkorbanlah kamu walaupun seekor lalat. Faqarraba dzubaban fa khallu sabilahu fadakhala an-nar. Dia berkorban lalat, lalu dia diperbolehkan lewat dan dia masuk neraka. Korban kepada berhala seekor lalat menyebabkan dia masuk neraka. Karena berkorban kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah rabbil alamin. Ini dia korbankan kepada berhala. Waqalu lil akhar, lalu berkata kaum itu kepada satunya, qarrib walau dzubaban, korbanlah kamu walaupun seekor lalat. Qala ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla. Orang yang satunya mengatakan, aku tidak mau berkorban apapun kecuali kepada Allah azza wa jalla. Fadarabu unuquh fadakhala al-jannah, maka dia dipukul lehernya dengan pedang dan dia masuk surga. Masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat. Jadi tidak boleh kita mengorbankan apapun dalam rangka peribadatan kepada selain Allah. Contoh tadi dukur lapindo, ada bebek, ada kambing, ada sapi dikorbankan. Tidak sampai pelajaran seperti ini di tengah umat. Jadi media belum mengajarkan, belum ada di RCTI atau di televisi atau di mana ada pelajaran kitab tauhid. Orang-orang yang punya dana berkewajiban itu untuk menyebarkan dakwah agar umat mengetahui mana tauhid, mana syirik. Yang ada ceramahnya cuma ketawa TV saja. Dan fatwa-fatwanya sering batil. Ceritanya puasa mobil batal apa enggak? Batal. Dari mana dalilnya? Masa orang hidungnya enggak terlumbin maghrib. Anak kata ustaznya mobil. Ini enggak benar, ini enggak ada dalil seperti itu. Buang angin di air. Batal. Yang membatalkan puasa cuma lima. Makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid atau nifas, infusat makanan, dan yang kelima jima, berhubungan suami istri. Itu pun kalau sengaja. Berhubungan suami istri gak sengaja, gak batal. Lupa. Lu nyanyi masalah kok kompak amat lupanya. Itu harusnya tauhid akidah disampaikan sehingga orang tahu bagaimana syirik, bagaimana tauhid, sehingga dia bisa berbuat tauhid dan meninggalkan syirik. Sebab kalau kita bertauhid, maka akan aman hidupnya di dunia dan aman juga di akhirat. Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Aman. Aman ada dua aman. Yang pertama, aman dari masuk neraka. Orang yang beriman dan tidak berbuat syirik, dia aman, tidak bakalan masuk neraka. Siapa mereka? Mereka yang bertauhid dan tidak mengerjakan dosa besar. Begitu masuk ke alam akhirat, dia langsung surga. Karena orang yang melewati sirat, kata Nabi, ada yang lewat sekejap mata, ada yang lewat seperti burung terbang, ada yang lewat seperti berkuda. Orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhidannya dengan dosa-dosa besar, dia langsung masuk surga. Yang kedua, aman dari kekal di neraka. Orang yang bertauhid, sekalipun dia masuk neraka dengan sebab dosa-dosanya, dia tidak kekal. Dia tidak kekal. Ada waktunya. Mungkin di neraka dulu 1000 tahun, baru nanti masuk surga, sesuai dengan sedikit banyaknya dosanya. Orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, dia aman. Aman dari masuk neraka yang pertama, aman dari kekal di neraka yang kedua. Semoga kita termasuk golongan yang pertama, aman dari masuk neraka. Tapi harus tinggalkan dosa-dosa bersama. Kemudian yang lebih penting lagi setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu jalan menuju surga. Berbakti sama ibu, sama bapak. Allah Ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah kecuali kepadanya, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kau berbuat ihsan. Kepada ibu bapak hendaknya kau berbuat ihsan. Ihsan lebih dari sekedar baik. Kalau orang baik, pinjam pulpen, kasih ini pulpen, itu namanya orang yang baik. Orang yang ihsan, ketika bilang pinjam pulpen, diambilkan pulpennya, kemudian dinyalakan gitu, baru diberikan. Itu ihsan, berbuat tidak sekedar baik. Telepon mas, saya mau pinjam uang. Berapa? 5 juta. Sudah ambil sini ada. Itu namanya orang berbuat baik. Kalau orang berbuat ihsan, ditelepon, mau pinjam uang. Berapa? 5 juta. Enggak kurang tuh. Enggak, 5 juta aja. Ya udah ntar saya anterin. Enggak, saya yang ambil. Enggak usah, kamu di rumah aja, saya anterin. Itu namanya berbuat ihsan. Bukan sekedar memberi pinjaman, tapi diantarkan pinjamannya. Yang seperti ini Allah perintahkan kita untuk berbuat terhadap orang tua, terhadap ibu kita, terhadap ayah kita. Ada seorang anak yang menggendong ibunya tawaf keliling Ka'bah, ketemu dengan Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, apakah aku termasuk orang yang sudah membalas baik ibu saya? Jadi dia gendong ibunya sambil tawaf ibadah haji. Kata Abdullah bin Umar, engkau telah berbuat baik, tetapi engkau belum bisa membalas kebaikan ibumu walaupun sekali teriakan tatkala melahirkanmu. Belum bisa. Engkau menggendong keliling Ka'bah paling setengah jam paling lama. Tanya. Sedangkan ibumu telah menggendongmu dalam kandungannya 9 bulan, ketika menyusuinya kurang lebih 2 tahun, belum bisa membalas kebaikan orang tua. Dikisahkan dua orang dalam penjara, ayah dan anaknya di penjara. Itu ayahnya tidak berwudu untuk tahajud melainkan dengan air hangat. Saking baktinya si anak, kalau malam udah waktunya tahajud bapaknya, dia masak air agar ayahnya nanti berwudu dengan air hangat. Itu bakti yang luar biasa. Ketika penjaga penjara melihatnya, tidak boleh memasukkan kayu bakar ke dalam penjara, tidak boleh, dilarang. Maka anaknya mengambil air yang diisi, yang di ember, kemudian didekatkan ke lampu, dipegang, biar hangat. Capek tangan kanan, gantian tangan kiri. Terus sampai ayahnya bangun tahajud, dia bisa berwudu dengan air hangat. Ketika lampu juga dimatikan, kisahnya dia buka bajunya. Air yang di ember itu dia tutup dengan perutnya, dia tempelkan perutnya ke air agar air lebih hangat. Itu bakti sama ayahnya. Yang kita la ilaha illallah. Maka dinasihatkan, apabila engkau pernah membuat air mata orang tuamu menetes, maka perbuatlah agar orang tuamu bisa tersenyum dan tertawa dengan kebaikan. Datang seorang anak mengadu, ya Rasulullah, ayahku suka mengambil hartaku. Ayahku suka mengambil hartaku. Apa kena ini? Anta wa maluka li abi. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Berbakti sama orang tua. Kalau kita jadi orang sukses, kalau kita jadi orang yang berhasil, yang pertama kali merasakan kenikmatan dan kesuksesan kita dan keberhasilan kita adalah ibu bapak kita. Ibu bapak kita yang seharusnya pertama kali merasakan kesuksesan yang kita raih, bukan istri kita, bukan anak kita yang ketemu udah gede, yang sayang sama kita setelah kita sukses dan berhasil. Tapi ibu bapak, tanpa menyia-nyiakan hak istri dan anak, tetapi ibu bapak harus diutamakan. Sepiring kita punya nasi, ibu kita minta, istri kita minta, harus didahulukan ibu kita. Ini bagi laki-laki, berbakti sama ibu sampai kita yang mati duluan atau ibu kita yang mati. Berbakti terus. Bagaimana tidak kita berbakti sama orang tua, sedangkan ibu kita yang telah mengandungnya 9 bulan, menyusuinya kurang lebih 2 tahun, dia yang rela pangkuannya menjadi kasur kita. Ibu kita begadang semalam suntuk kalau kita lagi demam. Bahkan ketika ditawarkan kepada ibu kita, mana yang lebih kamu sukai, anakmu yang sakit atau engkau yang sakit, ibu kita lantang menjawab, lebih baik saya yang sakit daripada anak yang sakit. Saking sayangnya kepada kita. Tetapi sebagian anak durhaka kepada orang tuanya, malas ngurusin orang tua yang sudah jompo, titipkan di pantai jompo. Ketika ditanya, ya fulan, betapa tiganya kau titipkan orang tuamu di pantai jompo? Apa katanya? Loh, dibuat penitipan pantai jompo buat apa kalau nggak buat titipin orang? Ya titipkan anaknya. Nanti kita akan mendapatkan balasannya dari anak kita. Kama tadinu tudan, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita durhaka sama orang tua kita, nanti anak-anak kita tunggu, niscaya akan durhaka sama kita. Allah adil, Allah maha kuasa. Maka jangan sampai Ramadan seperti ini, orang tua kita sedih, tidak ada yang bisa dimakan sahur, tidak ada yang mau buka puasa yang dimakan apa. Jangan sampai orang tua kita bingung, lebaran mau pakai baju yang mana, karena tidak ada lagi yang bagus. Anak harusnya segera kirim, kirimkan kepada ibu kita, orang tua kita berbakti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahima anfu, thumma rahima anfu, thumma rahima anfu. Celaka, celaka, celaka Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Qala man adraka abawahi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhul al-jannah. Orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah lanjut usia atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berbakti yang menyebabkan dia masuk surga. Kalau Nabi celaka, anak yang ketika dia lahir, dia dewasa, ibu bapaknya masih hidup, tapi dia enggak pandai berbakti. Yang dengan berbakti itu mengantarkannya ke surga. Celaka. Didoakan celaka oleh Nabi SAW dan diaminkan. Didoakan celaka oleh Jibril dalam riwayat dan diaminkan oleh Nabi SAW. Rahimah anfu adalah kata kinayah dari kehinaan. Celaka atau hina orang itu. Seolah-olah dia ditempelkan dengan tanah sebagai penghinaan baginya. Tersungkur hidung seseorang yang tidak pandai berbakti sama orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, "La yadzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayatiqahu." Tidaklah seorang anak dapat membalas kebaikan orang tuanya kecuali apabila dia mendapatkannya dalam keadaan menjadi budak, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebanyak apapun kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang tua kita, belum bisa membalas jasa orang tua, kecuali kalau kita dapati orang tua kita ditawan perang, kemudian ditawan oleh musuh, dijadikan budak, lalu kita sembuh, kita beli, kita selamatkan dia, baru bisa membalas. Banyak orang-orang yang kita itu dipelihara sama orang tua kita waktu masih bayi dengan harapan agar kita sehat, agar kita sembuh. Anak kecil itu dijaga, dipelihara oleh orang tuanya agar dia sehat, agar dia besar. Berapa banyak anak yang memelihara orang tuanya ketika orang tuanya jompo, dia pelihara agar cepat mati. Kapan nih orang ibu gak mati-mati? Maka begitu orang tuanya mati, apalagi yang sakit menaun, alhamdulillah bebas saya, ibu udah meninggal. Bahkan dia ingin cepat mati ketika sakit, sembuh, sakit, sembuh. Udah, bacain Yasin aja. Mati-mati, mau hidup-hidup. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Orang tua kita harusnya kita harapkan agar sehat dan sembuh. Doakan agar sehat, jangan doakan agar mati. Kalaupun mau doakan, seperti doa Nabi terhadap orang yang putus asa dengan penyakitnya. Apa doanya? Ya Allah, matikanlah aku kalau mati itu lebih baik bagiku. Hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik bagiku. Itu bagi seorang yang sedang sakit menderita. Tapi mendoakan orang lain biar cepat mati, tidak boleh. Bahkan ada yang sakit keluarganya, dia salahkan Allah. Ini Allah enggak tegas. Kalau mau mati, mati. Kalau mau hidup, ya hidup. Dibilang Allah enggak tegas. Saya dengar sendiri dengan telinga saya. Karena dia ngurusin anaknya kena penyakit apa yang darah merah, darah putih, makan darah merah, leukemia. Enggak sembuh-sembuh begitu. Dibilang Allah enggak tegas. Tidak boleh seperti itu. Itu ujian. Semoga Allah melindungi kita dari ujian yang kita tak sanggup menghadapinya. Pertanyaan sudah datang, maka materinya cukup sampai sekian. Dan lanjutkan dengan waktu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Cuma dua yang saya sampaikan, jalan menuju surga yang pertama tauhid, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Jalankan itu, insyaAllah Allah bukakan jalan menuju surga. Pelajaran Ustaz, jika lagi puasa lupa merokok, apakah batal atau berdosa? Iya. Ada tadi baru datang masuk tu WC, kok bau rokok? Ini bulan puasa bukan? Tapi mungkin lupa. Kita khusnudzon. merokok itu tidak boleh walaupun tidak lagi puasa. Merokok itu tidak boleh walaupun tidak lagi puasa. Mubazir. Fala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Janganlah kau berbuat mubazir. Mubazir itu temannya setan dan setan itu sangat durhaka kepada Tuhan. Mau jadi teman setan? Jangan mubazir. Orang bilang, ya udah kalau begitu pabriknya aja suruh tutup. Nah, nutup pabrik berat. Nutup mulut kamu dulu. Agar jangan merokok. Jangan. Sehari sebungkus, sehari ada yang tiga bungkus. Samsu sekarang sebungkus berapa? Apalah. Kalau sehari 10 ribu, sehari 3 bungkus 30 ribu, sebulan 900 ribu. Anaknya minta sepatu baru gak dibeliin, tapi giliran buat rokok ngutang-ngutang. Maka rokok tidak boleh ketika tidak sedang puasa, apalagi ketika lagi puasa. Berhentilah merokok, berhenti. Insya Allah berkah hartanya. Nanti akan ditanya di hari kiamat, dari mana kau dapatkan harta, kemana kau belanjakan. Kalau dibelanjakan buat beli rokok, kira-kira maksudnya timbangan amal baik atau amal buruk? Hah? Amal buruk. Tapi anehnya, saya rokok itu sodakoh loh. Rokok sodakoh, kan kesian itu pabrik rokok, kalau gak rokok bangkrut nanti. Karyawannya banyak nanti begini dan begitu. Oh, kalau begini caranya antum zina juga sodako. Tolongin orang. Sampai-sampai ada logika yang gila, pelacur itu lebih baik daripada bidadari surga. Karena bidadari surga itu enggak bisa mencari nafkah, pelacur bisa mencari nafkah. Ini logika yang tidak boleh. Apa yang Allah Ta'ala haramkan haram, apapun alasannya. Jadi rokok ditinggalkan. Saya doakan moga-moga antum yang niat mau berhenti merokok bisa dimudahkan untuk meninggalkan rokok. Walaupun mau merokok juga cari tempat yang tidak ketahuan orang. Dan mudah resep cara berhenti dari merokok. Belum tahu caranya? Satu saja mudah. Jangan sentuh rokok. Insya Allah berhenti. Apakah setiap muslim akan dimasukkan ke neraka dulu untuk menerima balasan atas perbuatan dosa yang dilakukan baru dimasukkan ke surga? Tidak semua muslim. Ada muslim yang langsung surga, tidak disiksa di neraka. Ada juga yang banyak dosanya, yaitu dia di neraka dulu kemudian baru di surga. Sebab dosa-dosa itu akan ditimbang. Apabila banyak dosanya, maka Allah katakan fa'amma man khaffat mawazinuhu wa huwa fi fa'amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ayshatin radiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat tinggalnya di neraka hawiyah. Jadi ada timbangan di sana. Tidak semua orang yang berbuat dosa pasti neraka, enggak. Ditimbang dengan kebaikannya. Sebagaimana orang yang berbuat bid'ah pasti neraka, terancam neraka, tetapi nanti ditimbang kebaikan dan keburukannya. Semoga kita masuk langsung surga. Walaupun lewat neraka lewat, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya, lewat. Tetapi lewat di neraka bukan berarti dia disiksa. Sebagaimana Ibrahim dibakar dengan api, tapi api itu dingin rasanya bagi Ibrahim. Lewat, lewat saja. Apa maksud setiap amal perbuatan baik atau buruk akan mendapat balasan di akhirat? Mohon penjelasan Ustaz. Iya, setiap amal baik akan diberikan balasan di akhirat, amal buruk akan diberikan balasan. Maksudnya yang baik dibalas dengan pahala, yaitu kenikmatan, yang dosa dibalas dengan siksa, kecuali yang telah diampuni. Kecuali yang telah diampuni. Kalau yang diampuni, seperti kisah wanita pelacur masuk surga gara-gara tadi minum anjing. Dia berjalan haus pelacur. Kemudian dia melihat sumur, dia masuk ke dalam sumur, dia minum. Begitu naik, dilihatnya ada anjing yang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Kata pelacur ini, sungguh anjing ini kehausan, sebagaimana kehausan yang tadi aku rasakan. Lalu dia masuk lagi, dia ambil air dengan sepatunya, lalu dia kasih minum anjing. Allah berterima kasih kepadanya, Allah ampuni dosanya, dan dia masuk surga. Kasih minum anjing aja masuk surga. Gimana kasih minum ustaz? Jangan sekarang. Tetapi jangan diremehkan atau salah paham. Kalau begitu, zina yuk nanti kita kasih minum anjing. Enggak bisa. Kejadiannya tidak sama. Bila laki-laki adalah milik orang tua, bagaimana dengan wanita atau istri? Mana yang harus didahulukan, suami atau orang tua? Suami didahulukan. Apabila seorang wanita telah menikah dengan suaminya, maka suaminya itulah surga dan neraka baginya. Sebagaimana hadis bibinya Husain bin Mithran ketika datang sama Nabi, Nabi telah bertanya kepadanya, "Azatu zawjin anti?" Apakah kamu sudah punya suami? Qalat na'am. Kata wanita itu, iya. Kemudian Nabi bertanya, "Bagaimana sikapmu kepadanya?" Maka dia mengatakan, "La aluhu illa ma'ajistu anhu." Aku senantiasa memenuhi keinginan suamiku kecuali yang aku tidak sanggup. Maka Nabi mengatakan, "Fanduri anti aina minhu fa innahu jannatuki aw nar." Perhatikan olehmu atas dirimu terhadap suamimu, karena suamimu adalah surga dan neraka bagimu. Artinya, apabila seorang wanita dia setelah taat kepada Allah, dia berbakti kepada suaminya dan suaminya ridha, maka itu jalan menuju surga. Apabila seorang suami marah-marah dan murka kepada istrinya, maka terancam istrinya itu masuk neraka. Maka Nabi mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at ba'laha, dakhala al-jannah min haitsu abwab al-jannati sa'at." Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya, dia masuk surga dari jalan yang mana saja yang dia sukai. Nabi mengatakan, sekiranya boleh manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Kalau boleh, tetapi enggak boleh. Dan menunjukkan sangat besarnya hak suami atas istri. Ya, istrinya harus berang ngaji. Kalau istrinya enggak ngaji, antum lihat. Istri ngelawan, istri. Istri, awas pulang lewat jam 10 kunci pintu. Masya, hingga suaminya kalau lagi main udah jam 10 nih, dapat pintu nih ntar. Untung ada pintu yang main. Kalau pintunya cuma satu-satunya, tidur di pos hanging. Tidak boleh istri seperti itu. Istri harus tunduk taat kepada suami. Selama suaminya tidak menyuruh kepada kedurhakaan, selama suaminya tidak menyuruh ke dalam kemaksiatan. Adapun kalau dosa yang diperintahkan, maka tidak boleh mendengar, tidak boleh taat. Sampai jam berapa nih? Dua. Ring leher. Hah? 10 menit lagi. Ya, 5 menit lah. Kalau anak perempuan yang sudah menikah harus lebih mengutamakan suami atau ibu bapak, sama dengan yang tadi, yaitu apabila sudah menikah, suamilah yang harus dipatuhi perintahnya. Tetapi suami yang benar-benar suami. Karena banyak istri kita lebih taat kepada orang tua orang tuanya, tidak taat sama suami. Sering ada ikhwan ngaju ngeluh, "Ustaz, kenapa istri saya enggak nurut sama saya begini?" Saya tanya, antum udah jadi suami belum? Ya suami mas, bukan. Maksudnya tanggung jawabmu. Apakah engkau telah memberikan nafkah cukup? Memberikan tempat tinggal cukup sama istri? Dia ustaz masih numpang di rumah mertua. Nah ini yang menyebabkan istri kita gak bisa kita atur. Karena masih numpang di rumah mertua. Dia lebih baik berpisah dengan kita daripada berpisah dengan orang tuanya. Sebab kalau dia berpisah dengan orang tuanya, sengsara hidupnya. Suaminya pengangguran. Suaminya pengangguran. Ah, dengerin tuh. Jadi suami-suami harus jadi suami yang sebenarnya. Jangan sampai suaminya ngomong anak di rumah, istrinya suruh kerja. Ini gak benar. Suami yang cari nafkah, sekalipun kecil hasilnya, tetap dia harus memberi nafkah kepada istri. Adapun istri membantu pekerjaan suami, jazakallahu khairan. Terima kasih kalau membantu, tetapi tetap tanggung jawab ada pada suami. Apabila suami seperti itu, dia memberikan keteladanan, dia memberikan nafkah cukup, tempat tinggal dan yang lain, insyaallah istri akan taat sama dia. Apakah betul perempuan yang tidak berhijab, tidak berjilbab, segala amalnya tertolak? Tidak. Kalau perempuan belum pakai jilbab, kita doakan moga-moga dia pakai jilbab. Dan antum puji dia, kamu cantik. Tapi kalau pakai jilbab lebih cantik lagi. Karena perempuan itu senangnya dipuji-puji. Jangan dihina-hina, jangan dicela-cela. Itu perempuan. Jangan tadi perempuan, laki-laki juga begitu. Ya. Jadi, kampina, kamu tuh kalau pakai jilbab lebih cantik. Kalau laki-laki ya. Jenggot boleh, pakai jenggot dan dianjurkan sekali. Karena jenggot adalah hiasan bagi laki-laki. Wajah tidak berjenggot ketika malam tidak berbintang. Tidak bayar pajak ya, insya Allah. Paling nggak ada boros sampo aja. Iya, perempuan anjurkan suruh berjilbab. Laki-laki, jenggot itu tren. Satu nggak disampoin. Jadi panjangin jenggot, indah. Saya lihat laki-laki yang berjenggot lebih berwibawa, lebih gagah. Benar. Jangan takut dibilang B. Orang bilang jenggot lu kayak B. Dibalik nama yang punya jenggot. B yang punya jenggot. Apa katanya kamu gak punya jenggot kayak buku. Tapi jadi berantem gara-gara itu. Jadi ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjenggot. Tapi enggak punya jenggot cuma enggak usah sedih, ngaca terus kapan mau jenggot. Dilikir jauh sekalian. Jangan sedih. Adanya cuma 5, ya 5 sudah. Subuh, zuhur, asar. Ya memang tumbuhnya cuma 5 mau diapain? Mungkin dulu lahirnya musim kemarau. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.